Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatannya. Kemudian salawat dan salam pun tak henti-hentinya selalu kita ucapkan, kita kirimkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan at-tujar, para pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang keempat yang akan kita jelaskan pada pertemuan ini, lebih kurang ini termasuk akhlak yang masih ada kaitannya dengan akhlak yang ketiga sebelumnya yang telah kita bahas. Pada akhlak ketiga kita telah jelaskan bahwasannya termasuk adab yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim atau pedagang muslim hendaklah dia memiliki sifat mudah dalam muamalahnya. Dalam setiap muamalahnya, dalam membeli, dalam menjual, dalam menagih hutang atau dalam membayar hutang, mudah seluruhnya. Dan untuk adab yang keempat, ini masih ada kaitannya dengan memudahkan orang dalam muamalahnya, akan tapi kita khususkan dalam satu masalah. Yaitu akhlak keempat adalah inzarul mu'sir. Menangguhkan orang yang berhutang kepada kita, yang dia itu memiliki kesulitan untuk membayar hutang tersebut. Jadi kita tangguhkan orang yang memiliki hutang kepada kita karena kesulitan yang sedang dia hadapi. Karena dia tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya kepada kita, maka kita tangguhkan hutangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280, "Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika orang yang berhutang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, sampai dia memiliki harta untuk membayar hutang kalian, dan bersedekah, bersedekah baik sebagian hutang tersebut atau seluruh hutang tersebut kita sedekahkan untuk orang yang berhutang kepada kita tadi, lebih baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu mengetahuinya. Jadi Allah memerintahkan kita, apabila orang yang berhutang kepada kita memiliki kesulitan, kesukaran, tidak bisa membayar dengan tempo tepat waktu, maka hendaklah kita beri tangguh. Fanaziratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai dia memiliki kelapangan, kemudahan untuk membayar hutang tersebut. Maka wahai para pedagang muslim, ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tujukan kepada kita orang-orang yang beriman, menyentuh hati kita. Maka apabila kita masih memiliki keimanan di dalam hati kita, hendaklah kita berakhlak dengan akhlak yang mulia ini. Ini adalah adabun Qur'ani. Adab Qur'an yang Allah jelaskan kepada kita, seluruh kaum muslimin. Apabila kita memiliki hutang kepada orang, orang berhutang kepada kita, maka hendaklah kalau dia sulit untuk membayar hutang tersebut, kita berikan tangguh kemudahan. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang ini, baik yang umum ataupun yang khusus untuk masalah hutang, maka kita akan temukan hadis-hadis yang banyak, wahai ikhwan sekalian, wahai akhwat sekalian. Hadis-hadis yang menjelaskan atau menganjurkan kepada kita untuk memudahkan saudara kita, untuk memberikan tangguh kepada saudara kita yang memiliki hutang kepada kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memudahkan bagi seorang mukmin, yang memudahkan satu kesulitan yang didapatkan oleh seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan dirinya pada hari kiamat kelak. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. Barang siapa yang memudahkan seorang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat kelak. Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Subhanallah. Lihat hadis ini. Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di akhirat kelak. Maka barang siapa di antara kita yang ingin dimudahkan oleh Allah kesulitannya pada hari kiamat kelak, hari yang sangat sulit, yang sangat menyusahkan seorang mukmin, ya, apalagi orang yang kafir. Orang mukmin saja sulit pada hari kiamat kelak. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam di akhirat kelak, maka hendaklah kita memudahkan saudara-saudari kita dalam masalah ini adalah ya menangguhkan hutang-hutang yang ada pada diri mereka tersebut. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu fi dhilli arsyih." Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang sulit dalam membayar hutangnya, atau dia menganggapnya lunas, yakni bersedekah, menyedekahkan hutangnya tersebut, maka Allah akan menaunginya kelak pada hari kiamat kelak dengan naungan arsy-Nya, subhanallah. Ya. Lihat, perhatikan sabda Rasulullah ini, ayuhal ikhwan, ayuhal akhwat, barang siapa yang menangguhkan, memberi tangguh kepada orang yang berhutang kepadanya, ya, yang dia sedang dalam keadaan sulit, sedang dalam sukar, tidak bisa membayar hutangnya. Barang siapa yang memudahkan orang ini, yang memberikan tangguh kepada orang yang sulit untuk membayar hutangnya, atau melunasinya, menganggap lunas hutang tersebut. Ya, ini dia sedekahkan kepada orang yang berhutang. Ya, dianggap hutang orang tadi lunas kepada dia, maka Allah akan menaunginya pada hari kiamat kelak di bawah naungan arsy-Nya, subhanallah. Hadis yang sangat mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ini adalah adab yang harus kita miliki. Memberikan tangguh kepada saudara kita yang sulit untuk membayar hutangnya. Dalam hadis yang lainnya, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada'u anhu." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan pada hari kiamat kelak, maka hendaklah dia memudahkan orang yang sedang kesulitan untuk membayar hutangnya, atau dia menganggap lunas hutang tersebut. Yada'u anhu, meletakkan hutangnya, artinya dianggap lunas, dia sedekahkan hutang tersebut kepada saudaranya yang memiliki hutang kepadanya tadi. Subhanallah. Lihat, kalau antum semua, wahai ikhwan sekalian, para pengusaha, para pedagang muslim, antum ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan pada hari kiamat kelak, maka berilah tangguh orang-orang yang berhutang kepada kalian, kepada antum semuanya, yang mereka itu memiliki kesulitan untuk membayar hutang kalian tersebut, hutang antum tersebut. Berilah tangguh kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan antum semua dari kesulitan pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Ini adalah akhlak yang sangat terpuji yang harus kita hiasi diri kita dengan akhlak ini, ya, dengan akhlak ini, yaitu memberi tangguh kepada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah adab yang keempat yang harus kita hiasi diri kita. Wahai saudara sekalian, wahai para pengusaha muslim, kita hiasi diri kita dengan akhlak ini, yaitu kita beri tangguh saudara-saudara kita yang memiliki hutang kepada kita, ya, yang mereka sulit dan sukar untuk membayar hutang tersebut. Kalau bisa jangan kita persulit, ya, jangan kita persulit untuk mereka, mudahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kalian pada hari kiamat kelak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia sekalipun Allah akan menolong kita. Wallahu fi auni al-'abdi, Allah selalu senantiasa berada atau akan menolong seorang hambanya, maka al-'abdu fi auni akhi, selama saudaranya tersebut, ya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka apabila antum semua, ya, anda semua wahai pengusaha muslim ingin ditolong oleh Allah, ingin dikembangkan usaha kalian,